الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Faslun pasal paling baru bima bada'il hijrah. Ini terkait tentang hijrah ke Madinah. Setelah sebelumnya pengepungan di Syi'ib, kemudian kembali dari Habasyah setelah peristiwa Isra Mi'raj, semakin dahsyat intimidasi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin untuk berhijrah ke Madinah. Kalau pada hijrah yang pertama di Habasyah, dalam hijrah yang berturut-turut bolak-balik ke Habasyah, itu dikarenakan ada Raja Najasyi yang di awal-awal kenasraniannya pun dia berbuat baik, tidak zalim. Dan kemudian Allah berikan hidayah kepada An-Najasyi rahimahullah. Nah, adapun perintah hijrah ke Madinah, karena di Madinah jauh lebih baik waktu itu dari apa yang ada di Mekah. Walaupun di Madinah juga ada berhala besar, yaitu Manat, berhalanya kaum Khadraj dan Aus. Juga di sana sudah berkocol Yahudi, namun mayoritas mereka dari Aus dan Khadraj sudah masuk Islam berkat dakwah Mus'ab bin Umair yang pernah datang ke Mekah kemudian kembali kepada kaumnya di Madinah dan mereka semua masuk Islam. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Ya, kita baca. Fadal dibaca di sini. Ya. Ya, Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Bima da'il hijrati allati farraqallahu biha baina awliyaihi wa a'daihi wa ja'alaha mabda'an li'izazi dinihi والنصرة رسوله. قال الترمذي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمران بن قتادة ويزيد بن عمان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم موسم أنتم الألفين مواسم كل عام يتبع الحاجة نعم الحاجة في منازلهم وفي المواسم بأكادٍ ومجنةٍ وذل مجازي ويدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه La yas'alu. Sudah selesai itu. Hitanya hatta'an, gak bisa beramal lagi. Sudah ketutup sama innahu la yas'al. La ada lam. Innahu la yas'alu anil qaba'ili wa manaziliha qabilatan. Yaqulu ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallahu tuflihu wa tamliku. وتملك به العرب biha al ajamu wa idza amantum kuntum mulukan fil jannati wa abu lahabin idza amantum fa idza muttum amantum azizaki bukunya apa muttum ya. Terus ganti antum muttum jika kalian mati. Terus wa idza wa abu lahabin wa ra'ahu yaqulu la tuti'uhu fa innahu sabiqun kadzdzabun fayarudduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bahraddi wa yu'dunahu hasbuk cukup. Nah ya, fasl ini pasal yang baru. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Zadul Ma'ad ini, faslun fi mabada'il hijrah, pasal tentang awal permulaan hijrah. Tadi telah kita sebutkannya, setelah intimidasi yang begitu dahsyat di Mekah, ya, yaitu setelah Isra Mi'raj, ya, setelah Isra Mi'raj. Nah, ada yang menyatakan 14 bulan setelah Isra Mi'raj, setahun 2 bulan. Namun pendapat yang populer di kalangan para ulama ialah 1 tahun 1 bulan setelah hijrah. Ya, afwan, setelah peristiwa Isra Mi'raj. Allah perintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah sudah siap menunggu kaum muslimin yang merupakan hasil dakwah dari Mus'ab bin Humair radhiyallahu ta'ala anhu, allati farraqallahu biha baina awliyaihi wa adaihi, yang dengan hijrah inilah Allah membedakan antara para wali-walinya dan musuh-musuhnya. Ya, para wali-wali Allah dan musuh-musuhnya berbeda dengan hijrah ke Habasyah. Ya, karena ketika hijrah ke Mekah, maka kaum muslimin meninggalkan semua harta mereka, rumah mereka, kampung mereka, bahkan kerabat mereka yang masih kafir. Nah, wa ja'alaha mabada'an li'izari dini, dan Allah menjadikan hijrah ini sebagai awal mula titik balik kemuliaan agamanya. Wa nusrati rasulih, dan sebagai awal mula pertolongan Allah kepada rasulnya. Hijrah ini adalah perintah yang besar. Ya, oleh karena itulah hijrah, perintah ini datang sebelum perintah jihad. Ya, sebelum perintah jihad. Maka setelah hijrah ke Madinah baru jihad. Jihad apa yang pertama? Perang apa? Badar. Ya, makanya Allah sebutkan di Al-Quran, hijrah ini pertama duluan. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad. Ya. Dan yang berjihad. Nah, ya, hijrah apa maknanya hijrah? Ya, hijrah ini pernah kita bahas waktu di pertemuan sebelumnya. Ya, hijrah secara bahasa adalah tarkusyai, yaitu tarkusyai, meninggalkan sesuatu. Nah, adapun secara syariat yang dimaksud di sini adalah intiqalu min baladil kufri ilal baladil islam firaran bid-din. Nah, ini udah definisi yang disampaikan oleh para ulama. Ya, ini definisi sering disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai definisi dari hijrah. Ia adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islami firaran bid-din, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka lari menyelamatkan agama. Dan yang namanya hijrah itu tegak sampai hari kiamat, tidak terhapus. Ya, barakallahu fikum. Adapun sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Ya, Fathul Mekah maksudnya apa? Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, maka tidak ada lagi hijrah di situ. Paham kan sini? Nah, sebagian orang yang mereka membaca hadis, membaca dalil tanpa keterangan para ulama, akhirnya bikin kesimpulan aneh-aneh. Ya, mereka menyatakan hijrah sudah dimansuh, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Oh, karena ada hadis. Hadisnya apa? Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, ya, riwayat Muslim. Itu riwayat Bukhari Muslim lah hijrah tanpa ada fath. Padahal itu maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah ba'dal fath, yaitu setelah Fathul Mekah ini, dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke tempat lain. Kenapa demikian? Karena Mekah sudah menjadi negeri negeri muslim. Ya, maka tidak perlu hijrah lagi. Baik, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, hijrah ini sampai hari kiamat. Ya, tetap sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat atau minimal dari matahari sampai matahari terbit sampai di sebelah barat. Kalau sudah terbit di sebelah barat, sudah enggak ada lagi hijrah. Nah, kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tantali'a at-taubah, hatta tanqati'a at-taubatu, wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini menjelang hari kiamat nih, kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian qala Az-Zuhri. Kalau dia itu siapa? Tirmidzi. Yang benar Az-Zuhri. Ya. Yang benar adalah Az-Zuhri. Di Zaki cetakan buku antum Az-Zuhri. Nah, yang benar Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri haddatsana Muhammad ibn Shalih an 'Asim ibn Umar ibn Qatadah wa Yazid ibn Rumman wa ghairihima. Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Shalih dari 'Asim bin Umar bin Qatadah dari Yazid bin Rumman, dan dari selain keduanya, qalu mereka menyatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 3 sinina min awal nubuwatihi mustakhfiyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau ya tinggal menempati kota Mekah setelah masa kenabian selama 3 sinina min awal nubuwatihi mustakhfiyan. Ya, Rasulullah SAW berada di Mekah selama 3 tahun. 3 tahun sejak awal dakwah beliau itu, ketika dakwahnya itu mustakhfiyan. Dakwahnya itu apa maksudnya? Sembunyi-sembunyi. Mustakhfiyan sirriyah. Nah, itu maknanya mustakhfiyan sirriyah. Ya. Nah, ini selama berapa? 3 tahun. Ya, di Baitul Arqam. Di rumah Arqam bin Abil Arqam. 3 tahun sirriyah. Dari 3 tahun sirriyah ini Rasulullah SAW mendakwahkan ya, istri beliau Khadijah, adik sepupu beliau yang berada di tanggungan beliau Ali, budak beliau yang dihibahkan oleh istrinya yaitu Zaid bin Al-Harithah. Beliau mendakwahkan ya, rekan beliau, sahabat beliau sejak dahulu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syria. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Nah, ini masih sedikit yang diajak. Summa a'lana fi ar-rabi'ah. Baru beliau mengumandangkan dakwah ini secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan di tahun ke-4 setelah masa kenabian. Ya, litunzira ummul qura wa man haulaha. Agar engkau menjadi peringatan ya bagi para ummul qura, penduduk kota Mekah. Ya. dan yang berada di sekitarnya. Dan juga bersamaan dengan itu, karena Allah SWT berfirman apa? Fasda bima yu'mar wa'arid anil musyrikin. Fasda bima yu'mar. Ya. Yaitu, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan pada engkau, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, berpindah dari dakwah secara sirriyah sampai kepada terang-terangan kepada segenap manusia waktu itu yang masih ada di kota Mekah. Nah, baru mulai ini dimulai di sini. Masya Allah. Fada'an nas ilal Islam asyrat sini. Maka beliau mulai mengajak manusia kepada Islam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Terang-terangan. 10 tahun beliau mengajak manusia. Nah, jadi urutan dakwahnya 3 tahun dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah. Ya, sirriyah paham ya? Itu diam-diam. 10 tahun dakwah jahriyah. Nah, ya, di Mekah, bahkan beliau ke Taif. Ya. Bahkan beliau ke Taif. Ya. Masya Allah. Ya, karena waktu itu orang-orang sudah kafir semua. Maka Allah utus kepada mereka Rasul. Nah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ya sebagai rasulnya. Kemudian fada'an nas ila al-islam 10 sinina thumma yuwafi al-mausima kullu 'amin yattabi'ul hajja fi manazilihim. Nah, maka setiap beliau menjumpai musim haji tiba, ya, musim haji tiba, karena haji ini sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim yang terus mereka anut adopsi ajaran Nabi Ibrahim. Namun, ya, ketika itu mereka sudah mencampur adukan agama Ibrahim dengan agama kemusyrikan. Mereka juga beribadah pada berhala di samping mereka beribadah pada Allah. Nah, ketika ibadah haji pun dicampur oleh cara-cara yang jelek. Semisal keyakinan kalau tawaf mesti dalam keadaan telanjang laki maupun perempuan. Allah musta'an. Ya. Nah, setiap musim haji tiba, maka beliau memanfaatkan hal ini untuk menjumpai manusia. Yattabi'ul hajja fi manazilihim. Maka beliau menjumpai jemaah haji di tempat-tempat mereka. Ya, di tempat-tempat mereka ada jamaah haji didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya, di Mina, di Arafah, beliau berdakwah pada Allah. Ya, setiap kabilah-kabilah beliau dakwahkan, setiap orang beliau dakwahkan. Wa fil mausim dan pada musim haji, ya, beliau berdakwah bi ukadin wa majannatin wa dil majaz. Bukat, ukat, majannah, dil majaz, ya, ini adalah pasar-pasar yang terkenal, yang orang-orang Arab berkumpul mendatangi pasar-pasar tersebut. Ya, ini pasar-pasar yang terkenal, namanya pasar suk, ya, suk ukat, suk, ya, ini dekat Taif, ya, suk dil majaz. Ini dekat Arafat. Kalau suq pasar Majannah, ini di apa dataran rendah yang ada di kota Mekah waktu itu. Ini pasar-pasar orang-orang Arab. Ya. Ini pasar orang-orang Arab, mereka biasa datang ke pasar-pasar tersebut, berkumpul, berdagang. Nah, Rasulullah SAW mengetahui hal ini, mereka kumpul di situ. Maka Rasulullah SAW memanfaatkan. Beliau mendatangi di situ untuk mendakwahi mereka semua. Nah, hatta innahu la yas'alu anil qaba'il wa manaziliha qabilatan qabilatan. Masya Allah. Hingga beliau sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada kabilah-kabilah, suku-suku untuk mendatangi tempat-tempat mereka, ya, suku per suku beliau datangi, kabilatan wa kabilatan, didatangi tanpa kenal lelah. Ya, Rasulullah SAW mendakwahkan mereka, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah berhala kalian. Ini terus yang didengung-dengungkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah. Wa yaqul ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Beliau menyatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan bahagia. Ini maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan. Ya, nah, karena Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab dan objek dakwah beliau waktu itu orang Arab mad'unya. Nah, mereka paham bahasa Arab. La la nafiyah lil jinsi. La ilaha illa maknanya ma'bud. Illallah. Maka konsekuensinya mereka paham. Dari mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang selama ini mereka lakukan. Maka yang dimaksud dengan ucapkan la ilaha illallah adalah, ya, komitmenlah dengan maknanya. Beramalah dengan kandungannya. Apa kandungan la ilaha illallah? Yaitu meninggalkan peribadatan kepada berhala dan memurnikan peribadatan kepada Allah. Nah, itu ada maknanya. Yang simple dipahami oleh orang-orang Arab. Tuflihu, maka kalian akan bahagia. Adapun yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, pakai lisannya, ya, ataupun meyakini dengan kalbunya, tapi tidak, ya, mengamalkan dengan amal jawarihnya. Ya, dia tetap beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak tuflihu. Dia tidak tuflihu. Ya, yang seperti ini justru, ya, mereka ini halaku, binasa. Ya, jadi yang dikatakan tuflihu, mengucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia, yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya, mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Nah, wa tamliku biha al-arba. Ya. Niscaya kalian akan menguasai jazirah Arab. Nah. Ya. Nah, ini bagi yang mengucapkan la ilallah dengan jujur. Ya. Maka Allah akan memberikan kemenangan untuknya. Allah akan memberikan kekuasaan untuknya bagi yang merealisasikan keimanan kepada Allah dengan sesungguhnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tadinu lakum biha al-ajamu. Ya. Dan orang-orang ajam, orang-orang selain Arab pun akan mengikuti agama kalian ini, yaitu al-Islam. Fa idza muttum, ya. Itu orang-orang ajam. Ya, mereka akan beragama dengan Islam. Semua orang-orang non-Arab. Subhanallah. Ini benar ya, kita ini ajam ini. Kita ini ajam. Ketika orang-orang Mekah mengucapkan la ilaha illallah, beriman, maka orang-orang ajam mereka ikut-ikutan Afrika, Eropa, Asia. Ya, sampai kita ini yang jauh, alhamdulillah, ya, bisa beriman, bisa berislam. Ain, masya Allah. Fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah, maka jika kalian mati, maka kalian adalah akan memiliki kerajaan di surga. Nah. Ya. Subhanallah. Itu di surga kalian akan, ya, memiliki kerajaan. Nah, bukan kerajaan yang semu di dunia, namun kerajaan yang hakiki di surga. Wa Abu Lahab wa ra'ahu yaqula tuti'uhu fa innahu sabiun kadzabun. Namun Abu Lahab tinggal diam di sini. Abu Lahab di belakang Nabi, ketika Nabi dakwah, Abu Lahab pun juga dakwah di belakang Nabi. Kalau Nabi SAW menyatakannya, ya nas, kulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, ya bulab di belakang, la tuti'uhu, jangan kalian taati dia. Fa innahu sabi'un, sabi itu maknanya apa? Kharijun aniddin, itu maknanya. Sabi maknanya kharijun aniddin. Ya, keluar dari agama. Jadi artinya, ini orang murtad gitu. Kurang ajar Abu Lahab ini. Kadzabun, dia pendusta besar. Allah musta'an. Ya. Ini ada hikmahnya ini. Ya, ada hikmahnya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa sih? Apa kedudukannya dengan Nabi? Paman. Paman kandung. Adik bapaknya Rasulullah SAW. Punya kekerabatan. Jadi ini benar-benar ujian bagi orang-orang waktu itu. Bagi yang menginginkan kebenaran tidak memperdulikan status Abu Lahab sebagai paman. Bagi yang menginginkan kebenaran, dia tidak akan berpengaruh terhadap status Abu Lahab sebagai paman. Ya. Maka orang yang benar-benar atau tidak murni menginginkan kebenaran, dia akan berkata, tuh lihat, ini kan pamannya sendiri, kerabatnya. Berarti inna qarawatahu a'rafu bihi. Berarti kerabatnya lebih kenal orang ini. Akhirnya mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya, nah, ini sengaja Allah hadirkan Abu Lahab sebagai penentang. Dalam keadaan Abu Lahab sebagai paman. Karena sebagai ujian. Menyaring-menyaring. Ya. Menyaring, memfilter. Siapa yang masuk Islam di atas keimanan yang hakiki, siapa yang ikut-ikutan doang. Yang di atas keimanan hakiki inilah yang Allah pilih menjadi sahabat Rasulnya alaihissalatu wassalam. Ya, enggak mudah. Kenapa demikian? Karena Abu Lahab kerabatnya. Kalau orang yang kelemer-kelemer akan mengatakan, ayo masuk Islam yuk. Tapi itu pamannya mengatakan jangan ikutin dia. Dia itu orang yang murtad, dia pendusta besar. Oh, pamannya kan paling kenal tentang dia. Udah, jangan ikutan. Nah, ini yang kelemer-kelemer. Tapi yang menginginkan kebenaran tidak memperdulikan. Tuh paman yang ngomong gitu. Ya, biarin, coba yang penting. Konten dakwahnya apa. Isi dakwahnya itu apa. Sesuai dengan kebenaran atau tidak. Nah gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini juga jadi pelajaran bahwasanya dalam setiap dakwah pasti ada musuh. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Mujrimin ini kebanyakan disebutkan oleh para ulama. Kalau disebutkan secara mutlak, maknanya musyrikin, kafirin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi seorang musuh dari kalangan kafirin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ya, dan di ayat yang lain Allah menjelaskan penentang dari dakwah itu ya entah setan jin atau setan manusia. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi ya, dari kalangan setan manusia dan setan jin. Setan dari kalangan manusia dan dari setan jin. Ya. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa setan dari kalangan manusia, wakil-wakil iblis, mereka lah yang menghalang-halangi dakwah yang hak. Ya, dihalang-halangi. Nah, ini hikmah dari Allah. Baik, barakallahu fikum. Wa yakulun. Ini sudah dibaca belum? Usratuka wa asyiratuka a'lamu bika. Ini sudah dibaca? Belum. Kalau tadi sudah ya? Ini belum ya. Fayurduna ala Rasulullah SAW. Akbar raddi wa yu'duna. Ini ya. Ya. Akhirnya mereka pun menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sejelek-jeleknya penolakan. Dan bahkan mereka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak mampu memfilter, yang tidak benar-benar menginginkan kebenaran. Jadi Allah hadirkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang-orang musyrikin, dan Allah hadirkan juga penentangnya. Dan Allah hadirkan penentangnya dari kalangan keluarganya. Ya. Supaya nanti orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW itu benar-benar berada di atas keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran. Nah, Fadal Syekh Anwar. Wa usratuka wa ashiratuka. Naam. Haitsu lam yattabi'uka wa huwa yad'uhum ila wahyi wa yaqulu Allahumma law syi'ta lam yakunu hakada. Qala wa kana mimman yusamma lana min al-qabaili alladina arada nafsahu 'alayhim banu 'Amir bani Sa'ata wa ma'ar ibu benu hasfata hasofah hasofah nanti pakai ho. Zaki di buku cerita kan bang pakai ho. Ha kan ho. Kalau dia pakai ha hasofah ya terus fazarah bukan fazarah Sulaimun wa Abbasun wa banu Nabrim wa banu An-Nukka wa banu Bakka banu Nadri banu Bakka'i terus wa Kandatu Kindah bukan Kandah Kindatu Kindatun Kindah apaan? Kindatu Ghair munsharif ya. Terus Kalbun wal harisu banu Ka'b bin wa qudratu wal hadaramatu hadarimatu falam yastajib minhum ahadun wa kana mimma sana'a Allahu li rasulihi annal awsa wal Khosroja kanu yatma'una min kulafaihim yahu dil madinati anna nabiyan sayakhruju fi hadal zamani fanattabi'uhu wa naktulukum ma'ahu qatla adin wa irmin wa iramin di surah Al-Fajr kanatil ansaru yahujjuna albayta kama kanatil arabu tuhajjuhu dunal yahudi falamma ra'aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila allahi wa ta'ammalu ahwalahu qala ba'duhum li ba'din ta'lamuna wallahi ya qaumi anna hadha alladhi tawa'adakum bihi al-yahudu fala yasbikunakum ilayhi hasbi baik barakallahu fikum. Bagaimana bacanya? Wayakulun, dan mereka berkata, ini jamaah haji yang tidak mampu memfilter mana isi seruan dakwah yang hak. Ya, mereka akhirnya mengikuti apa kata Abu Lahab. Ketika Abu Lahab menolaknya, dan mereka mengatakan, oh itu keluarganya lebih paham tentang dia. Wayakulun, mereka berkata, usratuka ashiratuka a'lamu bik. Keluargamu, kerabatmu itu lebih mengetahui tentang dirimu. Ya. Ya itu ketika Bulan mengatakan dia sobi apa mana tadi sobi? Murtad. Ya. Dia kadzab, dia pendusta besar. Ini hikmahnya demikian. Jadi nanti yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah orang yang betul-betul punya tekad kuat untuk mencari kebenaran. Makanya mereka rela menanggung berbagai risiko. Disakiti, diintimidasi, dibunuh demi agamanya Israel yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena demikian sudah terfilter. sudah tersaring. Haitsu lam yattabi'uka. Ya, di mana mereka keluargamu tidak ada yang mengikuti engkau, katanya. Lihat pamanmu tuh memusuhi engkau. Bal yad'uhum ila Allah wa yaqul Allahumma law syi'ta lam yakunu hakadha. Namun Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau kehendaki tentunya hal ini tidak akan terjadi seperti ini. Wa qala az-Zuhri, kalau dia ada Zuhri, kalau dia itu siapa? Enggak ada. Itu yang berkata adalah az-Zuhri. Wa kana mimman yusamma lana min al-khaba'il alladziina arada nafsahu alaihim Banu Amir ibn Sa'sa'ah. Kemudian di antara yang disebutkan kepada kita dari kabilah-kabilah yang mereka, yang Rasulullah SAW menyodorkan diri beliau kepada mereka untuk berdakwah, adalah Banu Amir bin Sa'sa'ah, ya, kemudian Banu Maharib bin Khasafah, kemudian Banu Qafazah, kemudian Banu Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaimun, kemudian Absun, Banu Nadar, kemudian Banu Bakka, Kindah, ya, kabilah ini, Kalbun, nama kabilah, Al-Haris bin Ka'ab, nama kabilah, Udrah, nama kabilah juga, ya, Wal-Hadarimah, falam yastajibu minhum ahad. Namun tidak ada seorang pun yang mau, ya, menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ada yang mau semuanya. Subhanallah. Enggak ada yang mau. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwah kepada mereka semua. Ya. Jadi kalau kita dakwah terus enggak mau, ya, bukan berarti gagal, ya. Jangan dikatakan, ya, mungkin caranya yang salah, betul. Dakwah itu punya kaifiah. Tapi kaifiah yang benar sekalipun itu tidaklah menjamin mad'u akan ikut. Buktinya siapa yang lebih bagus daripada kaifiah dakwah Rasulullah SAW? Ternyata dia tuh, ah, semua kabilah enggak ada yang mengikut. Ya. Kabilah dia enggak ada yang mengikut sampai disebutkan falam yastajib minhum ahadun. Enggak ada yang mengikut. Apalagi Rasulullah SAW menyatakan di peristiwa tentang di hari kiamat, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Saya pernah melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ya, padahal semua nabi berdakwah itu di atas basirah. Di atas basirah. Apa sih basirah, kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah? Basirah itu apa? Ayakun ad-da'i aliman bi ilmi syar'i. Seorang dai-nya tersebut berilmu ilmu syar'i. Yang kedua apa? Dai-nya tersebut ayakun aliman bihalatul mad'u. Dai-nya tersebut tahu kondisi mad'u. Dia sudah tahu peta dakwah. Peta kondisi mad'u. Gimana mereka, keadaan mereka, kondisi mereka. Kapan siap didakwahi, kapan ditunda penyampaian ini, kapan harus disampaikan. Nah, ini di atas basirah. Yang ketiga, ayakuna ad-da'i aliman bi kaifiyati dakwah. Seorang dai itu harus tahu tata cara berdakwah, memulai dengan apa. Nah, Rasulullah SAW dan para nabi itu mereka semua memiliki kriteria tadi. Ala basirah yang Allah perintahkan, kul hadhihi sabili adu ila Allah. Kul hadhihi sabili adu ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ternyata ada yang enggak ikut. Ya, maka kalau sudah kita mengikuti thoriqoh yang benar, kaifiyah, tata cara dakwah yang benar, itu tidak menjamin apa? Ada orang yang mau ikut. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha. Nah, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tapi barakallahu fikum. Kemudian wa kana mimman sana Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam annal aus wal khadraj kanu yasma'una min khulafai. Ya. Nah, kemudian di antara apa yang Allah perbuat kepada rasulnya hikmahnya. Bahwasanya suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Madinah, mereka justru mau mendengar dari khulafa mereka. Ya, khulafa mereka. Yaitu siapa? Yahudi. Yahudi Madinah. Bahwasanya seorang nabi akan keluar nanti di zaman ini. Ya, dan Yahudi akan mengikuti mereka. Ya. Wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iramin. Ya. Dan juga ya, para pemuka Yahudi yang berada di Madinah akan menyatakan, ya, maka kami akan berperang bersama kalian, ya, juga bersama Nabi tersebut dengan peperangan ya, seperti peperangan menyerang kaum Ad dan kaum Iram. Masya Allah. Artinya Yahudi sudah bertekad apa? Akan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Namun mereka sangka Rasulullah SAW akan lahir dari rahim wanita-wanita mereka. Makanya mereka rela hijrah awal-awal dulu ke Taif. Di Taif mereka mengajarkan orang-orang Taif dan Mekah riba. Kemudian mereka mendapati di kitab mereka lagi ternyata kan keluarnya ini di Madinah. Mereka hijrah berbondong-bondong ke Madinah. Dan mereka berjumpa suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ketika itu. Dua suku besar. Mereka sudah kasih tahu. Makanya ketika orang Madinah haji, lihat di Mekah, di antara Mus'ab bin Umair. Wah, ini dia nih benar nih. Yang dikasih tahu Yahudi. Nah, Nabi akhir zaman ini. Ngikut beriman. Nah, Masya Allah. Ya. Saya khurju hadha zaman fattabi'u wa naqtuluhu ma'ahum. Ya qatla 'adin. Nah, ini subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Orang Yahudi menyatakan demikian, seakan keluar nabi akhir zaman nanti. Ya, orang Yahudi menyatakan fanuqatilu ma'ahu. Kita akan berperang bersama nabi tersebut. Nah, ternyata suku Khawt, suku Aus dan Khazraj yang beriman. Yahudi yang malah menyampaikan enggak mau beriman. Nah. Tapi ya, oleh karena itu Allah berfirman apa? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Mereka dahulu sebelumnya, ya, telah membuka-buka pintu kepada manusia, ya, kepada orang-orang kafir ini ada kan ada nabi. Falamma ja'ahum, maka ketika nabi tersebut datang kepada mereka ke Madinah, ya, yang ternyata mereka ingkari, ternyata bukan dari golongan mereka, dari bukan dari ya, mereka, maka mereka kufuri nabi tersebut. Dan laknat Allah bagi orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Wa kanatil ansar yahujjun. Wa kanatil arab tahujju dunal yahud. Dahulu orang ansar, orang-orang Arab, mereka berhaji dahulu ke Mekah. Mereka semuanya berhaji. Namun orang Yahudi enggak. Padahal haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim yang terus. Nah, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah dulu, orang-orang Mekah, mereka beragama dengan agama Ibrahim walaupun disisipi oleh kesyirikan. Nah, orang Yahudi yang ngaku-ngaku mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah bagian dari agama mereka, mereka justru enggak mau. Nah, maka orang-orang musyrikin saat itu ya dari sisi ini mereka lebih tulus mengikuti Nabi Ibrahim nah, dibandingkan dengan Yahudi. Nah, dari sisi ini ya. Oh, dari sisi kekufurannya sama waktu itu. Ya. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a Rasulullah yad'u an-nas ila Allah wa ta'ammalu ahwalahu. Maka ketika orang-orang Madinah yang haji ke Mekah ini melihat Rasulullah SAW, maka mereka mulai memperhatikan keadaan, bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Ya, mereka memperhatikan. Kemudian mereka mengatakan qala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berkata pada sebagian yang lain, ini orang Madinah nih waktu ke Mekah haji. Ya, ta'lamuna wallah ya qaum anna hadzal ladzi tawa'adakum bihi al-yahud. Ya, perhatikan, kalian telah ketahui demi Allah wahai kaumku, kata orang Madinah waktu itu yang mereka datang ke Mekah untuk haji. Lihatlah, inilah nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi. Nah, ini dia ini. Fala yasbikunakum ilaihi, jangan sampai orang Yahudi mendahului kalian. Ayo buruan, kita duluan yang beriman. Masya Allah. Itu orang-orang mana? Madinah. Ya, Madinah. Tabarakallahu fikum. Paham gak sih? Jadi Yahudi punya peran gak atas Islamnya Madinah? Atas Islamnya Madinah punya peran gak? Punya. Tapi cukup ya, udah masalah 7. Subhanallah, ya, tidak ada lagi. Ada satu kata lagi.